Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله الرحيم من رحمكم الله الحمد لله Kita kembali bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Terkhusus ikhwanibillah rahiman rahimakumullah. Apa yang kita baca terkait dengan masalah akidah dari kitab Alam Sunnah Mansurah I'tiqad At-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah yang belum sempat kita baca akhir dari mukaddimah beliau rahimahullahu taala, yang intinya di akhir mukaddimah beliau rahimahullahu taala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah menerangkan dua hal. Yang pertama adalah beliau menerangkan menyusun kitabnya dengan tariqah soal jawab. Kata beliau, "Qarattabtuhu ala tariqati soal." Aku susun kitab ini dalam bentuk dengan susunan pertanyaan. Kenapa kata beliau? Liyastayqidha al-talib wa yantabih. Agar seorang penuntut ilmu yang belajar ya terjaga perhatian dengan apa yang dia akan dia baca. Itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Uslub an-nabawiyah. Betapa banyak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai bertanya kepada para sahabatnya. Baru kemudian beliau menjawab. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Contohnya. Bertanya sehingga yang mau diberi ilmu benar-benar persiapan, perhatian, terkhusus apabila pertanyaan tersebut asing baginya, belum tahu tentangnya dan belum pernah keperhatian. Kata beliau, liyastayqidha at-thalib wa yantabih thumma urdifuhu bil jawab. Kemudian aku iringi dengan jawabannya. Alladhi yattadihu al-amru bihi wa la yashtabih, sehingga dengan jawaban tersebut tidak akan samar, tidak akan seorang tidak merasa jelas, yattadih akan jelas jawabannya apa dan tidak akan tersamarkan akan jawabannya. Rasulullah SAW ketika berkata, Ya Mu'ad, atadri mahaqullah ala ibad wa mahaqul ibad ala Allah, kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Baru kemudian beliau menjelaskan, haqullah ala ibad, an ya'buduhu wa la yusriku bihi. Ya, haqqul ibad anallah alla yu'adziba man laysa kubih. Qala kitab rahimahullah yang kedua, ini yang pertama gue terangkan bahwasanya kitab ini boleh susun dengan tariqah soal jawab. Ibnu Taimin rahimahullahu taala di dalam awal-awal syarah suruh salasa menjelaskan bahwasanya uslub soal jawab itu memiliki daurun kabir fil faham, punya iya porsi yang besar untuk memahamkan sesuatu kepada pendengar. Tadi mungkin kalau iya dia bicara tidak ada tanya jawab, mungkin pada ngantuk, mungkin tidak kurang perhatian. Ya ketika ditanya yang tabih, akhirnya dia mau dengerin paham. Itu adalah uslub nabawiyah. Iya, kalau kita dengarkan, iya, durus, asyamu bila rahimahallahu wa ta'ala subhanallah, ya, kita rasakan hidup majlis. Ya, baca sanad sedikit, langsung tanya. Inda fulan. Iya, rahimahallahu ta'ala. Sehingga benar-benar terjaga, siap apa yang mau disampaikan beliau, apa pertanyaannya, apa jawabannya. Yang tadi. Kemudian kata beliau rahimahallahu ta'ala, wasammaituhu, dan aku namai kitab ini yang akan kita baca ini adalah kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'itiqad Al-Ta'ifah Najiyah Al-Mansurah. Ini yang kedua, nama ini nama yang beliau pilih. Judul kita akan kita baca Alam Sunnah Al-Mansurah Li'itiqad Al-Ta'ifah Najiyah Al-Mansurah. Ini menguatkan apa yang dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya Al-Firqah An-Najiyah adalah Ta'ifah Mansurah. Di awal muqaddimah, di awal al-wasatiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan hadza i'tiqad ahli sunnah wa jamaah, iya, al-firqatu najiyah ta'ifah mansurah. Al-sunnah wa jamaah adalah al-firqatu najiyah, al-firqatu najiyah adalah ta'ifah mansurah. Nah, Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala punya kitab khusus membantah Salman al-Audah, yang hendak membedakan antara firqah najiyah dengan ta'ifah mansurah. Ini i'tiqad at-ta'ifah najiyah al-mansurah. Iya, ahlu sunnah sama dengan firqatun najiyah sama dengan at-ta'ifah al-mansurah. Itu nama-nama bagi ahlu sunnah wal jamaah. Qul billah rahimana rahimakumullah ta'ala. Di poin pertama yang akan kita baca malam ini berkata rahimahullah ta'ala soal. Pertanyaan soal awal, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad, apa perkara pertama yang wajib atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya kata beliau rahimahallahu ta'ala yang sudah kita tahu insyaallah, awwalu ma yajibu 'alal ibad, perkara pertama yang wajib atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ma'rifatul amri, yang mengetahui satu perkara, alladhi khalaqahumullahu lah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia untuknya. Mengetahui satu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia untuknya. Iya. Apa itu? Untuk apa diciptakan? Ya, untuk ibadah. Apa dalilnya? Hah? Loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, disebut oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, disebutkan jin terlebih dahulu karena khalaqul jin aqdam. Ya, lebih dulu daripada penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna. Jin disebut terlebih dahulu karena penciptaan jin itu lebih dulu daripada penciptaan manusia. Iya. Begitu, Pak. Begitu ya. Ingat dalilnya? Di Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kemudian fasajadu illa iblis. Iya, ketika di awal apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mau menciptakan, iya, berkata kepada malaikat. Di ayat berikutnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Iya, iblis bukan malaikat. Malaikat dari nur, api dari cahaya. Paling iblis dari malaikat dari nur dari cahaya, iblis dari api. Tapi ini nanti kalau dalam bahasa Arab namanya istisna munqati'. Ya, dalam bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Iya, istisna itu ada istisna muttasil, ada yang munqati'. Ada murid-murid semuanya berdiri kecuali Zaid. Yaitu salah satu murid di situ. Bisa jadi murid-murid semuanya berdiri kecuali tukang sapu. Tukang sapu bukan murid, itu bisa. Dalam namanya istisna munqati'. Iya, manusianya semua keluar kecuali sapi. Itu bisa. Namanya dalam bahasa istisna munqati'. Iya. Dalam ayat yang lain Allah terangkan tentang iblis, wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis dari jin. Dan dia fasik. Iya, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, menunjukkan bahwa awal mula atau yang pertama kali yang diciptakan, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Pertama kali yang wajib atas seorang hamba adalah mengetahui perkara yang dia diciptakan untuknya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Mahal ibadah. Masyaallah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardha. Nah, satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwal wal af'al, ucapan dan perbuatan, zahirah atau batinah. Ya, dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala mencintai meridai satu amalan? Segitu tahu itu adalah ibadah. Ya, tentunya dengan Allah memerintahkannya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita telah melakukan satu perkara Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu. Ya, sehingga ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dengan niat taat kepada itu adalah ibadah. Karena berarti kita telah melakukan satu perkara yang Allah cintai dan ridai, meninggalkan satu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga sebagian ulama menyatakan ibadah itu adalah ta'atul awamir wa jinab an-nawahi, melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dari mana kita tahu bahasa perkara itu diridai oleh Allah dan dicintai? Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala memujinya. Memuji orang melakukannya. Ya, memuji orang yang melaksanakannya. Memuji, menerangkan Allah mencintai amalan tersebut. Nah, sehingga ketika seorang membaca misalnya salah usul, usul salasah, dia baca. Nah, di situ Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah telah menerangkan bahwasanya wan wa'ul ibadah kathirah. Macam-macam ibadah banyak. Islam, ya, iman, ihsan, ya, ada at-ta'awudz, isti'anah dan seterusnya. dia baca misalnya di dalam kitab di situ dalil bahwasanya ta'awudz itu adalah ibadah. Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Iya, enggak bingung kok mana sisi pendalilannya ini adalah ibadah. Jawabannya, karena Allah memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan, berarti Allah cinta kepada amalan tersebut. Di akhir beliau sebutkan, ya nadar, yang menunaikan nadar adalah ibadah. Yufuna bin nadar, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang bajik itu adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nadar mereka. Ya, mana? Kita katakan ini pujian. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar mereka. Berarti Allah cinta kepada mereka, ridha. Iya, barakah ini menunjukkan bahwa menunaikan nadar adalah ibadah. Begitu. Nah, khairillah rahiman rahimakumullah. Awwalu ma yajibu 'alal ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lah. Dia tahu, mengetahui perkara yang dengannya atau untuk yang Allah ciptakan dia. Di dalam kitab yang lain, kitab beliau, yang pertama dalam kitab yang sudah kita singgung pertemuan dulu, Sulamul Usul. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakim rahimahullah telah berkata di dalam bait yang beliau sebutkan, kata beliau, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Itu di kitab beliau Sulamul Usul. Kata beliau, yang pertama kali yang wajib atas seorang hamba adalah ma'rifatur rahman, mengenal Allah dengan mentauhidkannya. Id huwa min kulil awamir a'zamu. Karena kata beliau, tauhid itu adalah perkara yang paling besar yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab yang lain, dalam Sulamul Usul. Beliau sebutkan juga demikian. Kan sudah saya singgung kemarin, kitab yang kita kenal dari kitab beliau ini rahimahullah, saya sebutkan tiga. Kitab ini, kemudian kitab yang kedua Sulamul Usul, kitab yang ketiga apa? Syarahnya Ma'arijul Qubul, Ma'arij al-Qubul. Itu syarahnya. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa akhadha 'alaihimul mitsaq bih. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari mereka. Wa arsala bihi rusulah. Dan Allah telah mengutus dengannya para rasulnya. Para rasul diutus dengan tauhid. Wa anzala bihi kutubah 'alaihim. Allah turunkan dengannya, dengan tauhid, kitab-kitabnya kepada mereka. Qala wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah. Dan untuknya, karenanya diciptakan dunia dan akhirat. Subhanallah rahiman rahimakumullah. Di antara akidah sufiyah yang sesat menyesatkan adalah ucapan mereka bahwasanya dunia dan akhirat diciptakan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini batil. Iya. Kita semua ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah. Untuknya, untuk tauhid inilah diciptakan dunia dan akhirat. Wal jannah wan nar. Diciptakan sorga dan neraka. Iya, ahlu tauhid mereka akan masuk sorga. Adapun ahlu syirik diharamkan masuk sorga dan mereka akan masuk neraka. Nanti saya akan ringkas di akhir pembahasan. Iya, nah, tidak ada yang akan masuk sorga kecuali orang-orang beriman, ahlu tauhid. Qalu bihi haqqatil haqah wa qatil waqi'ah. Wa fi sya'nihi, ya dengannya akan terjadi hari kiamat. Wa fi sya'nihi tunsab al-mawazin. Ya, dan karena masalah tauhid inilah akan ditunsab al-mawazin, akan dipancangkan timbangan-timbangan nanti di akhirat. Iya. karena yang ditimbang adalah mereka ahlu tauhid. Qala wa tatayyar as-suhuf. Iya, berterbangan lembaran-lembaran amal, catatan amal dengan tauhid. Penilaian dengan tauhid. Qala wa fihi takunu syaqaw wa sa'adah. Ya, dengan tauhid inilah timbangan ukuran seorang akan mendapatkan kecelakaan atau kebahagiaan. Wa 'ala hasabihi tuqassamul anwar. Iya, dan sekadar dengan tauhid seseoranglah akan dibagi cahaya untuk diri nanti di akhirat. Besar kecilnya, sedikit banyak cahaya yang akan dia dapat di akhirat sesuai dengan kadar tauhidnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini khulun billahi rahiman rahimakumullah. Boleh sebutkan terkait dengan masalah iya kedudukan tauhid. Saya nukil dari satu tulisan guru kita semua yang sudah kita belajar kepada beliau, Syekh Abu Ammar Ali Hudzaifi rahimahullah tahfidzallah, sudah kita kenal, sudah kita ketemu, ya antum sudah belajar. Syekh Ali Al-Hudzaifi Abu Ammar rahimahullah taala menerangkan di satu risalah kitab tulisan beliau terkait dengan makanah at-tauhid. Ia menunjukkan tentang tingginya kedudukan tauhid. Saya ringkas, boleh sebutkan 8. Ya, 8 poin yang menunjukkan kedudukan yang tinggi. Ya, bagi tauhid. Yang pertama, kata beliau, hafizahullah ta'ala, annahu al-ghayah min khalqil khalq. Tauhid itu adalah tujuan diciptakannya makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang menunjukkan tingginya kedudukan tauhid adalah puncak, tujuan, hikmah diciptakannya makhluk. Yang kedua, yang tadi sudah disinggung, di antara yang menunjukkan kedudukan tinggi tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala arsala rusul wa anzala kutub, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, itu untuk menerangkan tauhid. Iya, beliau hafizullah terangkan, iya, ada penjelasan dengan mujmal, dengan global. Iya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah tanibut tagut, misalnya. Dijelaskan semua rasul dakwah adalah untuk tauhid. Ada dengan rinci bagaimana dakwah Nabi Nuh, bagaimana Nabi Syuaib, dan seterusnya. Satu persatu dirinci dakwah-dakwah tauhid. Yang ketiga, di antara yang menunjukkan tingginya tauhid, kata beliau hafizahullah ta'ala, adalah umdah ta'alim al-kutub. Iya, inti dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menjelaskan at-tauhid. Yang keempat, kata beliau hafizahullah ta'ala, amarallahu jihad. Amarallah bil jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk berjihad. Fajuridat suyuf. Iya, dihunuskan pedang-pedang, diangkat senjata semata-mata untuk iqamah at-tauhid. Menegakkan tauhid li'adai kalimatillah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan kesyirikan dari bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Yang kelima, kata beliau hafizahullah ta'ala, annahu awwalu wajibin ada doa an yaftatahu bihi da'watah. Yang kelima, yang menunjukkan tingginya kedudukan tauhid, kata beliau hafizahullah, iya, tauhid adalah kewajiban pertama. Kewajiban pertama kepada para da'i, atas para da'i, untuk memulai dakwah mereka adalah dengan tauhid. Iya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, iya, ke Yaman, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatan la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, ilaihi wahidullah. Yang keenam, kata Syekh Ali hafizahullah ta'ala, yang menunjukkan pentingnya, tingginya kedudukan tauhid adalah annahu syartun li sihhatil amal, li qabulil amal. Syarat sah diterimanya amal adalah tauhid. Kata para ulama kita, iya, yang kita tahu syarat sah diterimanya amal ikhlas, dengan mutabaah bagi muslim. Adapun bagi mereka pada yang kafir musyrik, dia harus Islam dulu, harus di atas tauhid. Yang keenam, yang ketujuh, kata beliau rahimahullah atau fidhahullah taala, yang di antara yang menunjukkan tinggi kedudukan tauhid, iya, adalah syarat masuknya surga. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sebanyak apapun amalan mereka akan menjadi haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu fajalnahu haba'an mansura. Tidak ada nilainya karena amal mereka di atas kekafiran. Dalam Sahih Muslim, di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk menyeru. Kata Abu Hurairah, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam munadiyan an yunadiya. Iya. Apa perintahnya? La yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali jiwa beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yahudin wala nasranin sami'a maqalati." Iya, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani yang mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, "Tsumma la yu'minu bi," kemudian tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau bertauhid. Iya, illa wa huwa min ashabin nar. Tempat dia adalah neraka. Karena tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Yang kedelapan, kata beliau hafizahullah ta'ala, yang menunjukkan tingginya tauhid, iya, al-wala'u wal-bara. Al-wala'u wal-bara yang merupakan prinsip dalam Islam, iya, tolak ukurnya, mikyasnya, mahalluhu adalah at-tauhid. Tauhid. Wala bagi yang bertauhid, dan bara bagi yang di atas kesyirikan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum ala ayah. Ini ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Intinya poin pertama yang beliau sebutkan di sini terkait dengan masalah kewajiban pertama atas kita adalah kita mengetahui tauhid, terus tauhid al-ibadah, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Karena para rasul diutus dengan tauhid uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Saya kira ini terkait dengan kitab ini satu poin. Ana hanya ingin mengingatkan satu masalah. Apa saja? Khawatir terlupakan. Kita bentar lagi masuk Ramadan. Ya. Yang kita ingat ikhwan fillah rahimakumullah. Kata para ulama kita, ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang la yasaul muslim jahlu, yang tidak boleh seorang muslim itu bodoh tentangnya. Ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sholat, tentang puasa. Maka antum banyak-banyak mengkaji, membaca terkait masalah puasa. Ya, saya sering sampaikan ke teman-teman kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, la nastasghir min al-ilmi syai'a. Jangan pernah anggap remeh satu pun dari masalah ilmu. Iya, kadang kita tidak tahu kapan kita butuhkan ilmu tersebut. Iya, kadang seperti ini, komunitas seperti ini, kita tidak merasa sepertinya kita ta'alim di sini misalnya rutinitas, sepertinya rutinitas. Kadang kita lupa itu adalah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa satu poin yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, poin penting untuk bagusnya niat ilmu kita, talabul ilmu kita. Iya. Yang kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi la ya'dilu syai'. Belajar ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya satu amalan apapun. Tetapi liman sohat niyatu, bagi orang yang benar-benar bagus niatnya. Ketika tanya kepada beliau, apa itu niat yang bagus? Di antara yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wan ghairih. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Kadang kita merasakan tiap malam satu rutinitas, kurang semangat. Kadang kurang istighfar. kurang merasa, kurang menghadirkan hati daripada diri kita, ini adalah ibadah. Ya, baru kemudian satu saat dipanggil orang tua pulang. Ada hajat yang tidak bisa ditinggal, mesti harus pulang. Ternyata di sana jarang ada ikhwan, ternyata dia harus mulai merintis dakwah, baru merasa. Kenapa dulu 10 tahun di limo tidak ada hasilnya misal. Coba dulu kalau tahun pertama saya belajar bahasa Arab, tahun kedua belajar ini, mungkin saya pulang sudah bisa ngajar yang lain. Itu baru terasa. Dan itu bukan cerita kosong. Mujarab. Ikhwana, kalau sudah di kampung baru, aduh, di sana nikmat. Coba kalau sudah teman nih. Ya, maksud saya ikhwana fillah rahiman wa rahimakumullah, selagi kita ada kesempatan, ada ustaz, nah, hirs ala dilem. Ya, terkhusus dalam perkara-perkara yang wajib. Ya, untuk kita. Kalau sekarang ini, saya ingin ingatkan, khawatir kita terluput, khawatir kurang, kita kurang perhatian. Yaitu saya ingin ingatkan di Ramadan nanti ikhwana fillah rahiman wa rahimakumullah untuk lebih ihtimam dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih lagi beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Hina ilqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana Jibril, ini syahidnya. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailati min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan, fayudarisul Quran, dalam satu riwayat lain fayaridhu ahli Quran, membacakan lagi kepada beliau Al-Quran. Alhamdulillah. Syekh bin Baz rahimahallahu taala menjelaskan tentang hadis tersebut secara ringkas. Dari hadis ini kata beliau, yustafadu minha, diambil faedah dari ucapan mudarasah Jibril dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Quran di Ramadan. Yang pertama, nomor dari saya yang tidak ada nomornya, satu nomor dari saya untuk lebih dipaham. Yang pertama kata beliau, anna yustahabbu lil mu'min an yudarisal Quran man yufiduhu wa yanfa. Hendaknya seorang mukmin dia tadarus Quran di bulan Ramadan bersama orang yang bisa memberikan faedah kepada dia, memberikan manfaat kepada dia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam daras Jibril lil istifadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap malam Ramadan daras Al-Quran dengan Jibril untuk mengambil faedah. Beliau tekankan berkali-kali di sini, bukan maksudnya Jibril lebih utama dari Rasul, bukan. Tapi karena Jibril adalah safir, ada perantara yang menyampaikan wahyu dari Allah adalah Jibril alaihissalam. Sehingga kata beliau rahimahallahu taala, apa Jibril, karena dia ada safir yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labu dan yufi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan faedah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asya min jihatillah, dari Allah Subhanahu wa taala, min jihati iqamati hurufil Quran, dari sisi bagaimana membaca huruf-huruf Quran, wa min jihati ma'anihi, dari sisi mana-mana yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata beliau, faida dar sal insan man yu'inuhu ala fahmil Quran wa man yu'inuhu ala iqamati alfadhi fa hadha matlubun kama darasan nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril. Ketika seorang mencari guru, mencari teman yang bisa memahamkan dirinya tentang Quran, pertama berarti tadarus terkait tebah, tadarus makna, tahu tafsirnya, tahu maknanya. Yang kedua, dari sisi yu'in wa iqamati alfadhi, untuk bisa memperbagus bacaannya. Maka itulah yang dituntut, itu yang diinginkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan Ramadan, banyak waktu luang. Iya, cari guru yang bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita. Iya, menambah hafalan kita, dan juga dibaca kitab-kitab tafsir. Kalau memang misalnya ustaz tidak sempat untuk mengajar tafsir, apa yang kamu untuk baca dan antum perlu bertanya-tanya, saat apa ini maknanya, Ya, bagaimana dengan takdir ayat ini? Ini tadarus. Ya, lafzan, tilawatan dan makna. Yang kedua, di antara faidah yang disebutkan Syekh bin Baz rahimahallahu taala, kata beliau dari hadis ini, kapan Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subuh, siang, sore, malam. Kata beliau, wa fihi faidatun ukhra, wahya annal mudarasah fil laili afdalu minan nahar. Tadarus Quran, belajar Quran. Ya, tadarus Quran di malam hari itu lebih afdal daripada di malam, daripada di siang. Kenapa? Li anna hadhil mudarasah kanat fil lail. Karena mudarasnya Rasul dengan Jibril di waktu malam. Wa kana Jibril yalqahu min kulli lailah, setiap malam. Kata beliau, wa ma'lum anna lail aqrab ila jima'il qalbi wa hudurihi wal istifadah. Dan ma'lum, kata beliau, malam, waktu malam dan kada sudah santai, sudah istirahat, itu lebih mungkin hati kita, iya, lebih fokus, bisa perhatian, lebih bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca, kita belajar. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa fi aidan min al-fawaid syar'iyyatul mudarasah wa annahu amalun salih hatta walau fi ghairi ramadan. Di sini disyaratkan yang mudarasah Quran. Mudarasul Quran, tadarus Quran, mengkaji satu sama lain, iya, berdua, bertiga, iya, mengkajinya, iya, memperbaiki bacaan, mengetahui mana-mana Al-Quran, itu termasuk amal saleh walaupun di bulan selain bulan Ramadhan. Nah, kemudian yang terakhir, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau mungkin kita bisa lakukan ini, masya Allah. Kalau tidak, itulah satu perkara yang anjuran, bukan keharusan. Kata beliau, yumkin an yufham min dhalik, mungkin bisa dipahami dari hadis ini, anna qira'at al-Quran kamilah minal imam alal jamaah fi Ramadhan na'un min hadil mudarasah. Mungkin dipahami dari sini, kata beliau, bahwasanya bacaan Quran bisa tamat satu Quran 30 juz di Ramadhan dari seorang imam ketika salat malam, itu satu macam di antara bentuk mudarasah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, mungkin dipahami dari hadis ini, ya, bacaan imam sampai selesai 30 juz selama ngimamin itu termasuk dari satu macam mudarasah. Kenapa? Liana fi hadza ifadatan lahum marjamil Quran. Karena dengan ini beliau bisa memberi faedah kepada makmum yang biasanya jarang dengar bacaan surat ini. Iya, di tengah-tengah. Iya, jarang dia mendengar surat Al-Hajj, dengar surat An-Nur. Iya, ketika Ramadan tahu sekali dengar surat itu misal. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu perkara anjuran, bukan satu keharusan, bukan perkara yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Afwan lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.